Kita masih pada kitab syurut as-shalah wa arkaniha wa adillati dzalik wa hukmu tarikiha. Hukum seputar syarat-syarat salat, rukun-rukunnya, dalilnya, dan hukum orang yang meninggalkan salat. Dan kita masuk pada masalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallibu rahimahullahu ta'ala. Al-mas'alatu tsaminah, masalah yang ke-8. Ma yakrahu fis salati, perkara-perkara yang dibenci di dalam salat. Jadi perbuatan-perbuatan ini jika dilakukan di dalam salat maka menjadi makruh. Yang tadinya tidak makruh, yang tadinya tidak dibenci, akan tetapi jika dilakukan di dalam salat maka perbuatan ini menjadi dibenci. Dan perkara yang makruh itu tidak membatalkan salat. Tetapi tentunya dia melakukan sesuatu yang kurang afdol, sesuatu yang kurang sempurna di dalam sholatnya, yang hanya berpengaruh pada al-ajru, pahala saja. Adapun masalah sah atau tidak, maka tidak berpengaruh, sholatnya tetap sah. Apa itu? Qala yakrahu fis sholatil umur taliyah, dibenci perkara-perkara berikut ini di dalam sholat. Ingat, apa yang kita sebutkan ini semuanya dibenci ketika sholat saja. Adapun di luar sholat, maka tidak apa-apa. Kecuali kalau memang perbuatan tersebut dasarnya adalah makruh, dibenci. Wal makruh dunal muharram, perkara yang makruh itu di bawah yang haram. Yang secara istilah usul makruh itu yusab ala tarkiha walayaktam ala fi'liha, mendapat pahala ditinggalkan dan tidak berdosa dikerjakan, tetapi dibenci. Awalan yang pertama, al-iktisaru 'ala al-Fatihah fi raka'atainil ulayain li mukhalafati dzalika li sunnati nabi alaihi salatu wassalam wa hadiyhi fi shalah. Mencukupkan diri dengan bacaan al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Jadi tidak membaca surat, mencukupkan diri dengan Al-Fatihah. Dan membaca surat setelah Al-Fatihah, sebagian para ulama menghukumi wajib. Jika dia tinggalkan dengan sengaja, bisa membatalkan sholat. Atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan bacalah apa yang memudahkanmu di dalam Al-Qur'an, dari hafalan Al-Qur'an. Bacalah dari hafalan yang kamu miliki, ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tapi di sini kita mengikuti madhab penulis. Yang ini juga merupakan pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena kitab yang kita baca ini adalah mukhtasar, ringkasan dari kitab Syarhul Mumti. Jadi apa yang dirojihkan dalam kitab ini adalah apa yang dirojihkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Mumti. Limukhalafati dzalik, karena mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja di 2 rakaat yang pertama, imma salat yang punya 4 rakaat atau salat yang hanya 2 rakaat, itu menyelisihi dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa mengucapkan, membaca surat yang dimudahkan pada dua rakaat ini. Selain menyelisihi sunnah Rasul, juga menyelisihi petunjuk Rasul di dalam sholat. Baik. Bahkan sebagian para ulama, karena dimasukkan dalam mustahabat minimalnya, itu kalau seandainya terlupakan, itu disyariatkan untuk sujud sahwi. Lupa pada rakaat pertama membaca surat, itu disunahkan untuk sujud sahwi. Tsaniyan, yang kedua, ini terkhusus bagi munfarid, bagi yang sholat sendirian atau ketika jadi imam pada sholat sirriyah, pada sholat yang tidak dikeraskan. Adapun untuk makmum pada sholat jahriyah, ya, ala khilafil aqwal, berdasarkan dengan perbedaan pandang para ulama, apakah dia baca atau tidak Al-Fatihah khususnya, maka tidak diwajibkan. Jadi khusus bagi makmum dalam sholat jahriyah dicukupkan membaca Al-Fatihah jika dia berpegang pada pendapat sebagian yang mengatakan Al-Fatihah itu wajib dibaca baik imam atau makmum. Adapun masalah surat, maka di sini mereka tidak memperdebatkan, makmum tidak membaca. Jadi mencukupkan diri dengan bacaan Al-Fatihah dan hukumnya makruh ini pada makmum, pada munfarid, sholat yang sendirian, atau imam dalam sholat apa? Sirriyah. Dan ini sama saja, sholat wajib atau sholat sunnah. Jangan sampai kita beranggapan ini sholat sunnah, kemudian mencukupkan dengan Al-Fatihah. Tetap kita baca surat. Dan kalau kita tinggalkan, makruh, dibenci. Karena walaupun sholatnya sholat sunnah, tetapi rangkaian tata cara ibadah sholatnya tetap sama seperti yang wajib. Cuma bedanya hanya kedudukan sholatnya. Ini wajib, ini sholat sunnah. Tetapi rangkaian di dalam sholat sama. Di situ ada rukun, di situ ada syarat, ada wajib, ada mustahabat atau sunnah. Tsaniyan, yang kedua, tikrarul fatihah, mengulang bacaan Al-Fatihah. Biasanya ini terjadi pada makmum atau pada munfarid. Kalau pada imam insyaallah jarang terjadi. Jadi mengulang bacaan Al-Fatihah. Mengulang di sini bukan tujuannya karena ragu, karena kalau karena ragu beda. Atau lupa. Sudah belum. Kemudian dia ulang tidak apa-apa. Tapi di sini dalam keadaan yakin, saya sudah baca, kemudian saya ingin mengulang dua kali. Dengan anggapan kalau saya mengulang dua kali, kan ini Al-Fatihah kan kalau satu huruf 10, berarti kalau saya lanjutkan yang kedua berarti lebih baik. Tidak. Ya. Jangan sampai kita beranggapan ibadah itu kalau kita keluar dari aturan walaupun jenisnya sama kemudian jadi baik. Jangan. Ya, kalau kita menurut logika, orang yang baca dua kali lebih baik daripada orang yang baca satu kali. Itu kalau kita nurut logika. Tetapi ibadah tidak pakai logika. Ibadah pakai syariat. Ada syariatnya, silahkan. Tidak ada, tinggalkan. Karena ini urusannya ibadah. Beda kalau di luar sholat. Antum belajar Al-Fatihah, ya, tajwidan, tajwidnya yang bagus, maka silahkan diulang 100 kali pun tidak apa-apa. Ya jangan sampai ahlu sunnah baca Al-Fatihah saja masih banyak yang salah. Ya, harus semuanya berbekal dengan ilmu. Harus punya kesemangatan untuk ilmu. Limukhalafati dzalika aidan li sunnatin nabi alaihi salatu wassalam. Lakin in karraraha li hajatin ka ay yakuna fatahul khusyu'u wa khudurul qalbi 'inda qira'atiha fa arada tikraruha li yahdura qalbuhu atau qalbahu fala ba's bidzalik walakin bi syartin alla yajurrahu dzalika ila waswas. Ini dihukumi dengan makruh yang pertama karena menyelisihi sunnah Rasul. Baik. Karena Rasul mengajarkan kepada kita cuma sekali. Dan itu yang senantiasa dilakukan oleh Rasul hatta al-mamat, sampai beliau meninggal. Lakin, namun, kata beliau, apabila dia mengulang Al-Fatihah di dalam sholatnya, lihajatin karena sebuah keperluan. Bukan karena dia niat mengulang dengan keyakinan kalau dua kali lebih baik daripada sekali. Bukan. Tetapi karena kebutuhan. Apa? Seperti bacaan yang pertama tidak khusyuk. Terburu-buru. Ya, hati-hati juga. Ini kalau sholat sendiri. Ya, atau imam. Dalam sirriyah. Baca Al-Fatihahnya yang tartil. Walaupun cepat tapi tartil. Jangan sampai kalimat satu dengan kalimat yang lainnya saling masuk karena buru-buru. Ini contoh diantara kurang khusyuknya dalam Al-Fatihah. Karena apa? Al-Fatihah ruknun min arkanis sholat. Rukun daripada rukun sholat. Sampai kalau kita bermakmum di belakang imam yang tidak bisa menegakkan bacaan Al-Fatihah, ya, maka sholat kita tidak sah, harus bermakmum kepada yang lain. Beda kalau salahnya hanya bacaan surat, masih ditolerir oleh para ulama. Tapi kalau kesalahan fatalnya ada pada Al-Fatihah, tidak sah sholat di belakangnya. Loh, kenapa? Al-Fatihah itu rukun. Dan juga hadirnya hati ketika membaca. Kurang khusyuk, kurang bisa menghadirkan hati ketika membacanya. Ini yang kedua khusus bagi yang sudah paham. Bacaan Al-Fatihah dengan maknanya, dengan artinya. Jadi ibadah itu semakin antum mengilmui, itu semakin berkualitas. Bahkan, ya, di antara barisan makmum yang sedang sholat ini, pahalanya masing-masing sesuai dengan ilmunya dia terhadap ibadah tersebut. Mungkin sebagian ada yang mendapatkan thumun, seperdelapan. Kenapa? Dia tahu sunnahnya, ya. Kenapa melihat? Oh, sunnahnya kayak gini. Taib. Yang kedua, dia ngerti, pernah belajar. Ini ada hadisnya sampai seperti ini. Ini. Tapi dia tidak hafal. Mungkin dia dapat seperenamnya. Dia ngerti betul hadisnya, hafal bahwasannya takbir itu terkadang hadwa mankibaih, ya, terkadang juga apa hadwa udunai, boleh sampai mangkib, bahu boleh sampai telinga. Dia ngerti, hadisnya hafal. Ya, ini lebih baik dari yang pertama dan kedua. Yang keempat, dia ngerti perselisihan. Ya, Rasul dalam masalah takbir ini yang paling banyak sampai bahu. Dia ngerti betul. Nah, ini sempurna. Ya. Jadi kalau kita pengin semakin khusyuk dalam sebuah ibadah, tidak bisa dengan cara lain kecuali dengan mengilmui ibadah tersebut. Semakin dalam bisa semakin khusyuk. Ya, bukan dengan cara memejamkan mata sambil bayang-bayangkan. Justru yang ada bukan khusyuk, yang ada malah masalah-masalahnya datang semua. Ya, yang tadinya enggak ingat barang yang hilang, ingat. Yang tadinya punya cita-cita yang tadinya sudah hilang, ingat lagi. Saya dulu waktu kecil masih, ya, TK mau jadi polisi itu. Ya. Akhirnya bayangannya kemana-mana. Ya. Nah, bukan dengan itu cara khusyuk. Atau dengan masuk kamar matikan lampu gelap-gelapan. Ya, tidak bisa seperti itu. Khusyuk itu bukan bermakna hening ya, walaupun sebagiannya maknanya itu. Ya, tetapi betul-betul konsentrasi terhadap ibadah. Dan seseorang nggak akan bisa konsentrasi kalau nggak bisa memaknai ibadah tersebut. Baik. Jadi belajar terus. Fa'arada tikraraha liyahdhura qalbahu. Kemudian dia pengen mengulang Al-Fatihah tadi supaya hadir hatinya. Ketika dia baca ya ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dia memaknai. Ya. Tapi ini sulit. Ya, rata-rata kita baca surat itu cuma melepaskan rukun saja dan melepaskan syarat. Ini mau kemana bacaannya apa, yang penting baca selesai. Nah, itu rata-rata kita. Sulit untuk khusyuk itu sulit. Bukan barang yang mudah. Maka jika demikian sebabnya, fala ba'sa bidzalik, tidak apa-apa. Lakin akan tetapi, dengan syarat bolehnya mengulang, itu tidak menjerumuskan dia dalam was-was. Sepertinya tadi saya kurang pas mengucapkan doh. Kayaknya jadi was-was sholatnya itu. Diulang lagi. Kayaknya tadi shotnya masih salah. Kayaknya tadi rohnya masih kurang. Ar-Rahman. Was-was terus sholatnya. Ini bahaya. Ya, jangan dianggap remeh was-was dalam ibadah, itu akan mempengaruhi hidup Anda. Ya, mau ini was-was jangan-jangan, mau itu was-was jangan-jangan. Seperti itu terus, enggak pernah ada keyakinan. Mau maju sudah setengah ragu-ragu, aduh, enggak jadilah. Sudah setengah. Ya. Was-was. Enggak boleh was-was. Yakin. Yang ketiga, yakrah iltifat al-yasir fi sholati bila hajah. Yang ketiga, dibenci iltifat, melirik. Al-yasir, yang sedikit, melirik sedikit. Di dalam sholat tanpa ada keperluan. Artinya apa? Diambil dari kalimat ini, jika ada keperluan, boleh. Tanpa keperluan, hukumnya makruh. Melirik dengan ujung mata. Ya, bukan dengan wajah. Kalau dengan wajah, kalau sampai keluar dari arah kiblat, sebagian mengatakan batal sholat. Apalagi kalau sampai noleh. Nah. Bahwa anak-anaknya nangis. Lupa kalau sholat noleh. Sudah batal sholat. Terus gimana? Ya sudah takbir lagi. Allah. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan dengan hadis. Hina su'ila anil iltifatus sholat. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, apa hukumnya lirikan dalam sholat? Maka Rasul mengatakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min sholatil abd. Itu merupakan curian yang dicuri oleh syaitan pada sholatnya seorang hamba. Hadis akhrajahul Bukhari. Baik. Artinya yang demikian itu dalalah sebuah petunjuk bahwasannya musolli tersebut kurang khusyuk, dikit-dikit noleh, dikit-dikit mirip. Ada yang datang bingung siapa ini, kayak anak kecil. Artinya dia nggak fokus dengan apa yang dia lakukan, ya, tapi fokus kepada sekeliling. Wal ikhtilasu, kata beliau, ikhtilas itu apa? As-sariqah wan nahab. Sariqah itu mencuri atau ya memungut dengan cepat. Amma idza kana iltifatu li hajatin fala ba'sa bihi. Adapun lirikan yang kecil dengan ujung mata, bukan dengan wajah, tidak apa-apa. Kalau ada hajah. Apa contohnya boleh sebutkan? Kaman ihtaja ila an yadfula an yasarihi fis sholati thalatan. Seperti orang yang membutuhkan untuk apa? Yadful. Yadful itu mengeluarkan angin disertai sedikit air. Ya. Seperti itu. Itu yadful. Ya, mengeluarkan angin disertai dengan ludah, kayak kalau dukun kalau lagi nyemprot-nyemprot itu. Nah, itu idful namanya, yadfun. Boleh, boleh jika ada kebutuhan ya ke arah kiri apabila dia dimasuki was-was oleh syaitan ketika sholat. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, ya, bayangan terus pokoknya sholatnya itu sepertinya banyak sekali yang datang. Itu was-was, sampai dilalaikan rokaatnya, sampai dilalaikan bacaannya, itu yadfun, boleh. Tapi kalau berjamaah seperti ini ya hati-hati. Ya, berjamaah lebih baik jangan. Kalau di samping antum ahlu sunnah, ngerti mungkin. Nah, ini dia lagi kena was-was. Ya, ya mungkin dia juga rada enggak khusyuk juga. Tadinya khusyuk, jadi enggak khusyuk. Nah, itu juga berpengaruh, hati-hati. Tapi kalau yang di samping antum enggak ngerti sunnah, tiba-tiba antum main seperti itu, yadful. Ya, bisa jadi nanti sikut melayang. Orang enggak ngerti, ini orang enak aja main. Ya namanya manusia lain-lain. Hati-hati. Tapi kalau pas sendirian mungkin saja. Ya, tidak apa-apa. Tapi bukan dengan ludah loh ya. Bukan keluar ludahnya, bukan seperti orang buang dahak, bukan. Yadful itu membuang nafas melalui mulut dengan sedikit apa? Tadi keluarnya air. Yadful, boleh. Tapi ini kadang-kadang jangan suka kayak gini, was-was dikit. Was-was dikit. Ini misalkan. Baik. Terkadang sebagian berlebih-lebihan. Ya. Baik. Oh, ini sunnah kok enggak apa-apa. Salatin lagi. Kapan antum selesai was-was kalau begitu? Justru yang antum yang was-was, antum sendiri saat itu. Ya. Digoda sendiri sama was-wasnya. Sekali dalam salat sekali cukuplah. Nah, fahad al-tifat lihajah, yang seperti ini al-tifat karena kebutuhan. Amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Rasul. Kaman khafat ala sabiyyiha adhaya, seperti mungkin dia bawa anak, khawatir ada apa-apa, sedikit melirik enggak apa-apa. Fasarat taltafitu fi salati mulahadhatun lahu, dia melirik dalam salat dalam rangka untuk melihat keadaannya. Hadza quluhu fil tifat al-yasir, semuanya ini pembicaraan kita terfokus pada iltifat dengan ujung mata. Ya, dengan ujung mata. Amma idzal tafatal asyakhsu bikulliyati, apa adapun kalau dia melirik keseluruhan, ya melirik keseluruhan, ya menggunakan apa? Wajah atau dengan badan. Au istadbaral al-qiblah, atau sampai dia membelakangi kiblat, ya, karena seperti ini juga dikatakan melirik. Fa innahu tabtulu salatu, maka perbuatannya tadi menyebabkan batal salat. Idza kana dzalika bighairi udhrin, ya, apabila perbuatan yang dia lakukan ini tanpa ada udzur, seperti apa? Min syiddati khaufin wa nahwi, seperti ketakutan sangat dalam perang. Ya jangankan kok cuma iltifat ya, kalau perang itu. Ya sambil lari pun silahkan sholat di sana. Ya. Baik. Ini sholat khauf yang nanti disebutkan pada babnya. Bagaimana tata cara sholat khauf. Jadi melirik dengan keseluruhan itu kalau dalam rangka khauf, syiddah betul-betul, na'am, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada udzur seperti itu, melirik dengan apa gerakan wajah, apalagi gerakan badan, sampai memalingkan dia dari kiblat, batal sholatnya. Kalau tanpa kebutuhan, makruh. Tapi kalau lirik-lirik, bisa sampai membatalkan. Yang datang lirik lagi, yang datang lirik lagi, datang lirik lagi. Nah, seperti itu. Itu bisa membatalkan, bahaya. Kenapa? Ya sudah, dia bergerak seperti orang tidak sholat. Sehingga diantara maksud dari Al-Imam Syafi'i bergerak lebih dari 3 kali membatalkan itu apa? Sampai orang yang melihat kamu itu berprasangka kamu itu tidak sholat. Ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau ada udzur, maka silahkan lebih daripada itu. Karena apa? Bergerak lebih 3 kali ini tidak ada dobit yang tidak ada kaedahnya apa? Apakah menggerakkan jari juga 3 kali? Atau harus menggerakkan beda maksud 3 kali atau jenis gerakan yang berbeda. ya. Itu tidak ada kekuatan mana yang dipakai. Tetapi intinya kalau seandainya yang melihat engkau ketika sholat itu seperti tidak sholat, itulah gerakan yang mengantarkan kepada ibtalus sholat, membatalkan sholat. Banyak gerak. Yang keempat, taghmidul ainaini fi shalah, memejamkan mata tatkala salat. Nah, ini pada bab makruh, bukan pada bab khusyuk, tapi bab makruh. Li anna dzalika yushbihu fi'lul majusi 'inda ibadatihim an-nayron. Memejamkan kedua mata ketika salat itu seperti orang-orang majusi ketika mereka beribadah kepada api. Wakila yusbihu fi'lul yahudi aidho. Sebagian mereka juga mengatakan juga seperti peribadahannya orang Yahudi. Waqad nuhina 'an tashabbuhi bil kufar. Dan kita dilarang menyerupai orang-orang kufar. Dalam adat istiadat, apalagi dalam ibadah. Kalau seandainya adat istiadat yang menjadi identiknya mereka saja itu dilarang, thayyib, apalagi dalam peribadahan. Tasyabbuh dibahas secara khusus oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan tasyabbuh? Tidak semua yang serupa itu sama, artinya dimasukkan dalam larangan tasyabbuh. Tetapi yang dimaksudkan larangan tasyabbuh adalah sesuatu yang menjadi identifikasi seseorang. Jika kita mengenakan itu, kita diserupakan dengan dia. Itulah tasyabbuh yang dilarang. Tapi kalau secara umum semuanya pakai, maka tidak. Baik. Jangankan yang sifatnya biasa, yang jibillah, sunnah jibillah, yang Rasulullah berpenampilan seperti itu dan tidak memerintahkan kita untuk menyamai beliau, itu jika nanti suatu saat sudah menjadi apa, keidentikan suatu komunitas, itu tidak boleh kita menyerupai hal itu. Misalkan Rasulullah dulu pernah berambut panjang, ya, pada masa kita ini sudah menjadi identifikasi semua bahwasanya kalau rambut panjang itu preman. Nah, boleh tidak kita memanjangkan rambut di saat situasi seperti ini? Jawabannya tidak boleh. Ya. Baik. Kenapa? Karena sudah menjadi simbol, ya, kejelekan. Dan ini sunnah, tidak diperintahkan. Jibillah namanya. Kalau mau berpenampilan dan mengikuti sunnah apa, niatnya mengikuti Rasul, berpahala. Nah, ini yang tadinya ada asalnya sebenarnya. Kalau sudah menyerupai suatu kaum yang kaum ini jelek, ditinggalkan. Apalagi yang bukan sunnah sama sekali. Baik. Dan juga dalam hal ini jangan bermudah-mudah, jangan pula memberat-beratkan diri. Buat sendal ini tulisannya kayak orang kafir, saya nggak mau pakai. Ya. Atau baju ini kayak orang kafir, saya nggak mau pakai. Ya. Ya. Nah, semuanya harus di atas kaidah yang benar. Yang kelima, iftirasu dira'ain fi sujud. Ya, iftiras dira'ain fi sujud. Ya, menempelkan dira' ini namanya. Ditempelkan kayak gini. Ya. Badannya sujud, ini nempel. Nempel tanah semua. Yang diangkat cuma ini. Kalau sunahnya kan kayak gini. Ininya diangkat dari tanah. Sunahnya. Nah, ini ditempelkan semua. Seperti ini. Seperti apa? Hayatul kusala. Keadaan orang yang lagi malas. Orang itu kalau malas, kira-kira badannya semuanya. Kalau orang sedang deprok atau kira-kira semangat gitu. Ya, kayak gitu orang malas. Nah, dan ibadah itu diantara tata cara Rasul ketika memberikan kepada kita sunnah-sunnah, kalau sujud harus seperti ini, kalau rukuk harus seperti ini. Ini untuk menambahkan kesemangatan kita dalam ibadah. Jadi kalau kita lagi ibadah itu jangan menampakkan kamu itu lagi malas gitu. Ya. Takbir ya Allah. Ya, orangnya gagah gede takbirnya. Allah. Enggak pantas banget. Ya, gagah gede. Masuk masjid kayak kalau Allah. Tidak indah. Kita yang lihat ikut malas jadinya sholatnya. Tadinya sudah semangat. Ya. Kan gitu. Nah. Beda kok. Allahu Akbar. jangan Allah, nggak usah kayak gitu, kita nggak pernah kok. Ya, satu sisi jangan ya melambe-lambe, satu sisi jangan terlalu streng. Biasa aja Allah, enak, santai dilihat. Yang lihat juga tahan ikut ngerem, gitu. Yang lihat ikut ngerem juga, akhirnya apa? Ikut tegang juga dia. Gak usah, jadi gak usah terlalu ekstrim kanan, gak usah ekstrim ini, tengah-tengah itu Ahlus Sunnah. Nah, demikian juga menggambarkan malas dalam ibadah itu kayak gitu, menempelkan, ya diroh ke tanah semuanya. Nah, mungkin dia semangat, cuma keadaannya inilah, ya, yang terkadang membuat dia taib menjadi sedikit tidak mendukung kesemangatannya. Artinya hai'ah seperti itu dibenci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yakni ucapan beliau, i'tadilu fis sujud. I'tadilu, tegakkan ketika sujud. Ya, jangan terlalu lebar, pokoknya sesuai diposisikan masing-masing. Ya. Kira-kira tubuh kita itu kalau bergerak seperti itu enak lah. Jadi enggak terlalu maksa, juga enggak terlalu apa? Bermudah-mudah. Jadi menempatkan posisi tubuh kita ketika melakukan sunnah-sunnah ini itu pas. Artinya tidak terlalu memaksakan, tidak terlalu bermudah-mudah. Walayab sut ahadukum dira'aihi imbisatul kalbi, dan janganlah dibentangkan salah satu dari kalian dira'nya, ya, apa namanya ini? Lengan. Ya, lengan seperti anjing ketika duduk. Ya. Seperti itu. Seperti diangkat. Bayan bagi lil musalli an yujafiya baina dira'ai. Sepantasnya bagi orang yang sholat itu untuk menjauhkan dira'nya. Wa yarfa'uhu ma'anil ardi, diangkat dari tanah. Wala yatasyabbah bil hayawan, dan jangan menyerupai hewan. Ini makruh. Tapi kalau di luar sholat, ya silahkan. Di luar sholat, gak masalah. Ya, oh enaknya kayak gini kok tidurnya. Ya, karena punggungnya capek misalkan. Silahkan, ini semua pembicaraan kita di dalam sholat. Di luar sholat, silahkan. Baik. Yang keenam, kathratul abathi fis sholat. Banyak berbuat yang tidak berguna dalam sholat. Lima fihi min insyigalil qalbil munafilil khusu'il matrubi fis sholat. Kenapa? Di dalamnya mengandung unsur menyibukkan hati. Ya, menyibukkan hati. Jadi orang yang khusyuk itu jangankan kok pas sholat, di luar sholat saja kalau orang itu khusyuk terlihat. Misalkan baca berita ya tentang apa kejadian tertentu, dia baca khusyuk sekali sampai dia tidak ingat pekerjaannya, dia tidak tahu siapa yang lewat, dipanggil pun kedengeran cuma yang enggak terlalu direspon, itulah khusyuk. Iya kan? Baru gini kan baru kaget, oh iya. Itulah khusyuk. Ya. Adanya betul-betul konsentrasi seseorang dalam perkara itu. Nah, demikian juga salat. Jangan sampai salat kita itu seperti orang yang demikian, enggak menunjukkan konsentrasi kita terhadap ibadah yang saat itu kita lakukan. Itu bahaya. Sesuatu ibadah itu kalau diawali dengan kerusakan, yang kedua akan juga sama, yang ketiga pun akan tertular. Maka kata Rasul, innallaha ahabba 'abdan idza fa'ala syai'an atqanahu. Allah itu cinta pada seseorang jika mengerjakan sesuatu dia mutkinkan betul-betul. Baru ketika selesai baik, bagus, selesai rapi, baru fa'idha farokta bangsa. Kalau sudah selesai satu pekerjaan dengan baik, tegak untuk mengerjakan yang berikutnya. Jangan ini sembarangan. Pengennya langsung ingat, ini saya wudu, pengennya cepat-cepat sholat. Ketika sholat, pengen cepat-cepat zikir. Zikir dalam yang diinginkan dari awal, pengen zikir. Ketika sudah zikir, cepat-cepat pengen sholat sunnah. Ketika sholat sunnah, cepat-cepat habis itu, entah mau apa. Rusak ibadahnya. Ketika wudu, cepat-cepat wudunya. Ya, apa tujuannya? Sholat. Ketika sudah sampai sholat, bukannya diresapi, cepat-cepat pengen segera dikir. Dikir yang dia tuju tadi, enggak diresapi, enggak dibaikkan, pengin cepat-cepat sholat sunnah. Setelah itu, itulah rusak ibadahnya. Ya, jadi mungkinkan baik-baik ibadah yang saat itu dilakukan, lalu berpikir yang kedua, berpikir yang ketiga, berpikir yang keempat. Baik. Jadi memuaskan, memuaskan yang demikian. Baik, apa contoh abad di dalam sholat? Mungkin sering ya kita lakukan. Tapi jika halnya masih dalam batas kewajaran sih tidak apa-apa. Ya, artinya mungkin imamnya terlalu panjang, kita capek. Kadang mungkin baju kita nggak pas, kita pasin. Balik lagi konsentrasinya. Ya, baik. Atau mungkin gatel ya, sekali. Atau mungkin ambil jenggotnya, luruskan sesekali. Wajar, tapi kalau digigit gini. Ini lagi. Ini lagi. Kamu itu sholat apa main-main? Ya. Nah, ini yang dikatakan abad. Perbuatan yang tidak membatalkan sholat tetapi dibenci. Tetapi kalau diperlukan labas, gatel, gatel digaruk. Ya, jangan sampai gatel ditahan. Saya mau khusus, Ustaz. Anda tidak akan khusus. Ya. Gimana sih nahan gatel? Ya, digaruk seperlunya. Dan itu bukan abad. Kecuali kalau tidak gatel lah, garuk-garuk. Itu namanya sia-sia. Enggak ada apa-apa kok. Yang ketujuh, at-tahassur li hadits Abi Hurairah nuhiya an yusalli ar-rajulu mutahassira. Tahassur. Allah alam ini seperti apa? Kalau dulu kita pernah dijelaskan ketika membahas kitab Umdatul Ahkam oleh Syekh Zaid Al-Wusabi hadahullah. Tahassur itu seperti ini. Hai'ah orang yang nantang, tahassur. Jadi memegang pinggan. Tahassur namanya. Ini dilarang. Muhyian yusalli ar-rajul mutahassira. Seseorang dilarang untuk sholat dalam keadaan berkacak pinggan. Ini tafsiran yang sampai sekarang ya, anak dapatnya. Kalau ada yang lain, penjelasan yang lain seperti apa, maka silakan jika memang sesuai dengan tafsirannya. At-tahassur wal ikhtisar fi sholati wa ar-rajul yadahu 'alal hasr. Tahassur atau ikhtisar dalam sholat itu seseorang meletakkan kedua tangannya di hasr. Hasr itu sini, pinggang. Wal hasirah wa hiya wasatul insan al mustadiku fauqa warqain. Ya, di pertengahan apa? Tubuh seseorang di atas apa pahanya. Ya. Ini yang ya kita dapatkan. Atau mungkin seperti ini apa ya? Megang hasr seperti ini. Nah, antum pernah lihat orang sholat seperti ini? Ini atau sini? Ini yang golongan kiri begini, ini golongan kanan. Ya. Jadi memegang wasat juga mungkin dikatakan masuk dalam tahassur. Kita sering lihat kalau orang tua kita dulu yang dipegang ini. Jadi ini ya ke samping sini. Itu mereka punya keyakinan. Itu biasanya thariqah tertentu, punya tata cara tertentu. Jadi kalau megang sini, ini tuh ada otot urat yang suka bergerak. Kalau dipegang kayak gini bisa khusyuk. Katanya, tatanya kan. Oh, ini ada rahasia di balik itu. Ya, situlah rahasia mereka. Nah. Waqat ullilat Aisyah atau waqat allalat Aisyah radhiyallahu taala anha al-karahata bi annal yahud taf'aluhu. Ummul mu'minin Aisyah memberikan alasan kenapa dibenci, karena orang-orang Yahudi berbuat seperti itu. Baik, orang-orang Yahudi berbuat seperti itu. Dan dasarnya kita tidak boleh menyamai mereka. Alam, kalau seperti ini, sepertinya tidak mungkin, mungkin Allah alam. Ya, mungkin yang pas seperti ini tadi, memegang hasarnya. Ya. Wah, penting enggak usah aneh-aneh. Sesuai sunnah saja, seperti ini kan enak. Kalau kayak gini kan dipaksa ya. Kayak perbuatan dipaksa ini. Artinya apa? Ada yang gak nyaman pada bagian tubuh kita itu. Beda kalau seperti ini, nyaman, enak. Iya kan? Enak seperti ini. Terus, yang kedelapan. asadlu wa taktiyatul fam fis shalah. Asadl itu melepas baju dalam sholat. Atau nanti dijelaskan di sini taktiyatul fam fis shalah, menutup mulut. Entah menutup dengan tangan atau mulutnya tidak mau bergerak. Jadi baca Qurannya tidak menggerakkan dua bibir. Ya, dalam hati tidak bisa. Ini juga diantara hal yang dimakruhkan dalam sholat. Jadi kalau misalkan membaca, silahkan dibaca dengan menggerakkan bibir. Ya, walaupun tidak keluar. Kenapa? Ini adalah penyempurna bacaan. Kecuali satu kalimat yang Anda, antum bisa membaca tanpa bibir bergerak. Ya, dan dengan kalimat itulah Rasulullah diutus. Apa? La ilaha illallah. Antum ini kan itu bisa terucap dengan lidah kita. Ini dari sisi bacaannya saja sudah mengajarkan kita untuk ikhlas, apalagi kandungannya. Ya, bacaan apa itu? La ilaha illallah, tanpa mengucapkan bibir, tanpa harus membuka pun bisa diucapkan dengan lisan. Di antara rahasianya apa? La ilaha illallah itu mengajarkan kita dalam ikhlas. Ya, dari sisi pengucapan, belum dari sisi makna yang terkandung di dalamnya. Masya Allah. Kalau kalimat yang lain tidak bisa kecuali dengan mengucapkan dua bibir. Baik, dengan mengucapkan apa dua bibir, dengan apa menggerakkan. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sadr fi shalah wa an yughatti rajulu fahu. Rasulullah melarang melepas pakaian ketika sholat, penutup punggung dan menutup salah seorang musolli mulutnya. Wasa dulu disebutkan an yatrah al musolli atau ba'ala katifaih. Yatrah, apa yatrah ini? Melepaskan seseorang yang sholat bajunya. Wala yarudda tarafaihi ala katifai, dan tidak mengembalikan ujungnya di atas pundaknya. Wa qila irsalu thawb hatta yusibul ard fayakunu ma'na isbal. Allah alam, seperti bentuk apa pakaian seperti ya, ini mungkin selendang lah ya, selendang itu dia tidak balutkan di apa, tidak dibalutkan di tubuhnya. Kenapa? Karena kalau enggak dibalutkan, ujungnya enggak disambungkan lagi ke pundak, biasanya kalau dia pas gerakan-gerakan tertentu, itu akan jatuh. Itu yang pertama. Artinya kalau dia cuma menempelkan saja, dan itu nanti kalau dia bergerak, riskan jatuhnya, itu makruh. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, dia membiarkan bajunya sampai menimpa tanah. Ya, dengan makna ini yang pas disebut isbal. Ya, musbil, salat ya, sementara mata kakinya tertutup. Itu sadel. Yang kesembilan, mustabaqatul imam, mendahului imam. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar." Tidakkah salah satu dari kalian takut mengangkat kepalanya sebelum imam, akan Allah jadikan kepalanya kepala keledai atau bentuknya seperti bentuk keledai? Ancaman. Muttafaq alaih. Ada kisah yang datang, entah sahih atau tidak, ini mutadawil, sering kita dengarkan. Ada seorang imam yang pengin, ya, bukan meragukan, ingin menguji hadis ini, ya, dengan mendahului gerakan imam. Kemudian dia dahului gerakan imam, kemudian Allah jadikan, ya, kepalanya kepala keledai, sehingga kalau dia ngajar dibalik hijab. Tapi kisah ini perlu dikoreksi lagi. Artinya bisa jadi memang betul-betul kepalanya dirubah menjadi keledai, ya, atau dia bodoh seperti keledai. Seperti itu. Karena keledai itu hewan yang hafal tapi bodoh. Ya, kalau anjing terkenal dengan kesetiaan. Apa bodohnya keledai? Keledai itu, ya jika dikejar singa, itu yang dia cari bukan tempat persembunyian. Yang penting lubang saja, bisa memasukkan kepalanya. Kalau udah gelap, nggak lihat apa-apa, disangka singanya sudah nggak melihatnya. Itu bodohnya keledai. Ya, yang penting kepalanya masuk di lubang, walaupun badannya masih di luar. Ya, kalau dia sudah nggak melihat apa-apa, wah singanya udah nggak ada. Ya, bodohnya keledai. Cerdiknya keledai itu kalau dilepas dimanapun dia akan balik ke kandangnya. Itu keledai. Nah, kalau sebagian mengatakan kalau anjing terkenal dengan setia, sampai-sampai ditulis dalam sebuah kitab, ya, Fadlul Kilab ala Katirin Miman Yalbasu Thiyab, keutamaan anjing dari sekian banyak yang pakai baju. Ada disebutkan di dalam kitab itu, anjing itu, ya, dalam riwayat yang disebutkan di hadis di kitabnya itu, ditinggal mati oleh tuannya, dia nunggu sampai mati tinggal tulang belang di atas kuburan tuannya tadi. Nah, dan secara kenyataan memang demikian, anjing itu dikasih makan dengan dilempar juga diambil, ya, antum tendang juga tetap nurut, ya, suruh di situ ya di situ, itulah anjing. Tapi di sini pembahasan kita khimar, bisa jadi nanti dia ya, otak seperti khimar atau wajahnya seperti khimar. Ala kulli. Kemudian yang ke-10, tasbikul asabi. Ya, tasbik. Ya, mencengkeramkan seperti ini. Tasbik namanya. Memasukkan jari jemarinya. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa wa atal masjida yuridu sholah an fi'li dzalik. Nabi melarang orang yang berwudu kemudian pengen datang ke masjid untuk sholat melakukan yang demikian. Ya, ketika duduk nunggu sholat sambil gini. Ini enak memang. Baik. Ini saja ketika hendak sholat dibenci, apalagi di dalam sholat. Faqarahatuhu fi sholati min babi aula. Maka makruhnya tatkala sholat melakukan yang demikian lebih utama. Artinya tidak mungkin lah ya orang sholat kemudian sempet-sempetnya kayak gini, ya. Baik. Atau sholat sempet-sempetnya apa namanya, mijentin tangan kayak gini, ceklik ceklik ceklik ceklik, habis itu enak sholat lagi. Nah, baik. Dibenci. Wa huwa ila jambihi fi shalah. Wa tasbiqu bainal asabi idkhalu ba'dihha ba'dihima fi ba'din, memasukkan jari jemari satu dengan yang lainnya. Wa ma tasbiq kharijus shalah fala ba's. Fala karaha tadi, adapun di luar salat enggak apa-apa. Walau karena fil masjid, walaupun di masjid. Ini ketika hendak salat ya. Baik. Atau di dalam sholat. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam iyyahu fi qissati dil yadain. Karena para rasulullah pernah melakukan yang demikian di dalam masjid dalam kisahnya dil yadain, pemilik dua tangan. Hadisnya ma'ruf. Yang ke-11, kafu sya'ri wa thawb. Kafu itu apa namanya? Menguncir. Dikuncir. Kafu sya'ri menjadikan satu. Ini biasanya memang tertuju pada tawilus syar, yang rambutnya panjang. Wa thawb dan juga apa? Baju. Sebagian mereka menafsirkan kaf itu seperti ini. Ini kaf namanya. Ya. Sebagian mereka mengatakan tidak hanya makruh dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Kenapa ini hai'ah mutrafin, orang sombong, atau orang banyak gaya. Antum kalau kayak gini ada kebutuhan atau gaya sih? Ya. Kalau butuh tidak masalah, mungkin karena mungkin lagi ngaduk tepung ya. Ya. Tapi kalau biasanya kayak gini kan enggak ya. Ya. Mau jalan-jalan, baik, seperti ini. Ya biar keren-keren dikit lah walaupun enggak punya duit. Nah, ini lebih baik dijauhi. Nah, apa adanya saja. Kecuali kalau misalkan memang ya ada keperluan panjang atau istilahnya ada keperluan laba. Sebagian mereka enggak apa-apalah. Ya ala kulli hal, gimana yang yatmain? Antum kira-kira tenang mana kalau seperti ini? Samakan bahwa antum berarti kayak itu ya. Atau seperti biasanya. Nah. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dham wa la yakuffa thawbuhu wa la sya'ruhu. Nabi diperintahkan untuk sujud 7 persendian. Mana itu? 1 2 3 ya. 4 5 6 7. Ujung kaki, lutut, dua tangan, sini. Ini sama ini 1. Ya, enggak boleh diangkat. Enggak boleh terlalu gini. Ini keluar, ini enggak nempel tanah tapi disatukan. Baik. Wala yakuf, jangan sampai yakuf itu menahan baju dan juga rambut. Apa maksudnya wal kuf qad yakunu bi ma'nal jam'. Kuf ini sebagian mengatakan terkadang dimaknakan jamak mengumpulkan. Ya. Di linting lah, dilipat. Ai la yajma'u huma wa yadhummu huma. Tidak boleh dikumpulkan dan dilipat, dikumpulkan. Waqad yakunu bi ma'nal mana'. Terkadang kuf kaf juga dimanai selain mengumpulkan juga mana menahan. Ailam ya la yamna'uhuma an istirsal hala sujud. Jangan kamu tahan bajumu atau rambutmu untuk mengurai menjulur ketika sujud. Biarkan begitu saja. Ya. Enggak usah diginikan dulu baru kemudian sujud baru diginikan. Enggak usah. Ya, padanya seperti itu. Kalau kita pakai peci sih insyaallah enggak terlalu apa namanya? Terpengaruh. Ini biasanya memang ketika ada aneh-anehnya seperti ini. Enggak usah apa ya, biarkan seperti itu. Wa quluhu minal abath almunafil lil khusyu' bis shalah. Intinya semuanya yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sia-sia, mengganggu salat. Tinggal 2 kita selesaikan. Yang 12 salatu bihadrati ta'am. Salat dengan hadirnya makanan. Antum lapar, jam istirahat, pas azan, mau qomat, mana yang mau didahulukan? Sambil sholat sambil lapar, atau makan kemudian baru sholat? Dilihat, kalau sesekali, ya, maka makan dululah, ya, sampai kenyang baru sholat. Wah, gimana Ustaz ini kok makan dulu ya? Apa tujuannya? Biar hatimu tentrem. Antum sholat terus kenyang, tentrem apa enggak tentrem? Tentrem, enak, apa yang mau ditunggu? Tapi kalau pas sholat, haus, apa, lapar, ini memang sedikit panjang. Ini biasanya kalau Jumat. Ya. Wah, itu sudah gelisah. Ya, gelisah sekali. Maka jangan heran kalau di mimbarnya itu, khutbah tidak boleh 15 menit. Plus sholat. Khutbah, kasih tanda, plus sholat. Itu terus ngomong apa ini? Kalau kita sih gak masalah. Seneng-seneng aja, semakin selesai cepat. Cuma kan tujuan kita berdakwah gak sampai pada mereka. Ya mereka juga sebenarnya gak butuh-butuh banget kalau didakwai. Wong yang penting selesai kewajiban, ya kan? Semakin cepat gue semakin seneng. Orang. Seperti itu. Ya laku lihat. Jadi kalau pas istirahatnya kok pas jam 12 terus ini. Qadarullah. Ya, disiasati. Makan setengah dulu. Ya, baru kemudian sholat, kalau terus menerus. Jangan sampai ketinggalan imam pertama terus. Kalau di salah satu PT di Cikarang, sana, sholatnya setengah satu terus, sumatit. Jadi mereka selesai, makan dulu. Ya, makan ada yang rebahan dulu, setengah satu baru masuk masjid. Entah itu nanti duhurnya mau jam 12 kurang, atau pas pun setengah satu. Semut kita sampaikan, antum muslimun, ya artinya istirahatnya dikurangi, kayak jangan sampai sholatnya yang ditabrak. Nah, tapi karyawannya pengennya gitu, kata. Ya us, usirah. Nah, masjid-masjid kalian, nah, nggak afdol seperti itu, artinya disiasat. Nah, ini kalau sesekali awwahwa yudafi'ul ahbatan, atau dia menahan ahbat, hajat besar atau hajat kecil. Ya jangan sampai sambil nahan, ah nantilah paling sholatnya paling sebentar, ternyata kok panjang, antum yang repot. Tidak boleh. Artinya apa? Kok semuanya ini dilarang? Kesimpulannya supaya tidak menyibukkan hati. Ya, kita sekarang lagi ibadah, lagi bermunajat, hatinya juga harus siap. Jangan sampai badan kita ibadah, hati kita kemakanan, ya, keminuman. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la sholata bihadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu al-asbatan. Janganlah kalian sholat, atau tidak ada sholat yang sempurna dengan hadirnya makanan dan kalian butuh, dan juga tidak ada sholat yang sempurna seseorang yang menahan hajatnya. Jadi kalau misalkan hadir makanan, kalau kita tidak butuh, ya sholat dulu lebih baik. Tapi kalau pas butuh, makan dulu. Kalau tiap hari bagaimana? Disiasati, bawa kayak roti satu bekal, istirahat makan roti dulu, minum, ya, baru ikut sholat. Tapi kalau jangkanya panjang, ya berarti apa, makan dulu. Atau diadzan dulu tepat waktu, kemudian bersama-sama bareng, nanti sholatnya bareng. Sulit memang, kebutuhan orang banyak itu sulit. Amma karahatu sholati bihadrati ta'am fa dzalika masyrutun bi tauqani nafsihi ilaihi wa rukbatihi bi. Adapun dibencinya, dibenci ya, enggak batal. Sholat ketika hadir makanan itu di apa, syaratkan keinginan hatinya dan hasratnya untuk makan. Ya, pas yang dihidangkan ayam bakar, sayur asem, waduh, nah, sudah mulai sudah keluruk sini keluruk, gimana ini? Masih makan dulu, nggak usah mikir sholat dulu, nggak ya, usah ragu-ragu, bismillah makan, makan ada perintahnya, makan dulu. Jangan makan, sholat, makan, sholat, sholatnya selesai, makannya belum. Ya, enggak ini, enggak itu akhirnya. Itu namanya was-was. Mau sholat, nanti dihabisin ini. Ya, mau makan, duh, sholatnya selesai ini. Enggak sholat, enggak makan, enggak dapat dua-duanya. Maha kudratihi ala tanawuli, sementara dia mampu untuk mengambil. Hadir makan itu maksudnya dihidangkan. Nih, siap makan, monggo. Tapi kalau makanannya masih di toko orang, ya jangan kemudian berhujah. Walaupun sudah siap dipajang, misalkan masakan Padang, itu belum dihadirkan, mengantum belum masuk ke situ kok. Ya masih ngeliat, ini udah hadir makan Ustaz. Enak aja. Lah begitu gak sholat-sholat tiap hari, wong itu hadir dari pagi kok. Itu udah jahe, siap dari pagi, sudah siap, maksudnya bukan itu. Artinya antum sudah istirahat, telah selesai, makanan hadir. Nih, monggo dipersilahkan. Nah, inilah tempatnya. Mau makan dulu atau sholat dulu? Ya, kalau antum lapar, yashtahi, untuk siap segera menyantap, makan dulu. Tapi kalau tidak lapar, ya, sholat. Kalau tiap hari bagaimana? Ya, siasatnya seperti itu. Di siasat. Ambil dulu, karena khawatir rebutan. Biasanya kalau PT kan rebutan, ngantri panjang kan. Ambil satu, semuanya, taruh dulu sholat. Nyicipi yang bisa dicicipi, sholat. Kalau tiap hari, ya, sesekali makan dulu. Kalau sesekali makan dulu. Jadi maksudnya wa qaulu hadiran baina yadayhi, hadir di hadapannya. Falau kana ta'am hadira, makanan sudah hadir, lakinnahu sha'im, tetapi dia puasa, au syab'an la yastahi, atau dia kenyang tidak pengin makan, au la yastati'u tanawuluhu li syiddati hirarari, dia tidak mampu untuk memegang karena panas atau belum dipersiapkan, fa fi dzalika kulluhu la yakrahu lahu sholati di hadratihi. Maka yang demikian itu enggak dimakruhkan sholat walaupun sudah hadir. Ya, ini masih baru diangkat dari panci sop, masih wah. Ya, udah sholat dulu selesai. Toh, kalaupun ya sholat dulu tuh kita ke situ masih panas itu. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau baru panas, kalau misalkan sudah lapar juga mau makan enggak akan bisa. Kenapa? Karena saking panasnya sholat dulu selesai sudah. Karena minimalnya menghalangi, ya lumayan lah biar sekalian dingin sholat dulu. Baik. Wa amal akhbatan fahuma al-baul wal-qa'id. Fa waqad nuhiya an dhalika kullu atau kulli lima fihi min syighali qalbil musalli wa tashattat fikruhu mimma yunafil khusyu' fi shalah. Adapun menahan hajat itu yang dimaksud buang piaka atau piabi. Dilarang kita bahkan untuk sholat menahan. Kalaupun misalkan kita sedang sholat kemudian tiba-tiba muncul, keluar sholatnya, jangan ditahan. Misalkan baik itu buang angin, jangan ditahan-tahan sampai atahiyat, aduh sampai melilit, misalkan nggak usah bismillah. Apa sih ruginya? Kok nggak rugi ini kok? Nah, jangan sampai melilit-melilit, ya. Duru-duruan sama salam, nahannya, jangan. Bismillah, keluar. Kenapa bisa apa namanya memporak-porandakan konsentrasi itu semua? Nah, baik. Kemudian yang terakhir, raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke langit. Takbir misalkan Allahu Akbar biar khusyuk misalkan. Ya, makruh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai bisalah aw la takhtifanna absaruhum. Sungguh suatu kaum itu menghentikan untuk mengangkat pandangan mereka ke langit ketika sholat atau akan disambar penglihatan mereka. Rawah Muslim. Hukumnya makruh, ya melihat apa ke atas ketika sholat. Itu perkara-perkara yang dimakruhkan di saat sholat. Alhamdulillah. Masih 5 menit. Anak bahwa kita bersalah, isinya adalah adab-adab dalam pergaulan. Mau dibaca? Kitab ini sangat indah dalam pergaulan kita dengan sesama ahlu sunnah, sesama salafiyin. Tentunya banyak terjadi kesalahpahaman dalam muamalah dunia, ketergelinciran dalam urusan-urusan. Nah, kita sebagai seorang ahlu sunnah, bagaimana mensikapi yang demikian sehingga kita tidak ngawur, main boikot, main menjauhi, sehingga kita dalam sunnah ini berteman tapi merasa diawasi. Aduh, nanti saya khawatir nanti kalau gini, kayak gak nyaman kita ini berteman bersama kita. Kenapa tadi? Karena kita gak ngerti adabnya seperti apa. Justru ya, kita lebih nyaman dengan sebelum kita mengenal sunnah. Jangan sampai terjadi yang seperti ini. Kenapa tadi? Ya kurangnya kita mengerti bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beradab. Terkhusus kesalahan yang sifatnya duniawi ya. Bukan masalah ranah manhaj, bukan. Bukan ke situ. Masalah duniawi dalam muamalah. Kenapa? Kita ini manusia. Yang namanya salah itu pasti ya. Enggak mungkin enggak salah. Justru kalau orang ngomong saya enggak pernah salah, dia banyak salah cuma ditutupi. Ya. Itulah manusia. Sehingga tentunya kata Allah, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan sebagian kalian dengan yang lain itu fitnah. Ya, apakah kalian mau sabar? Nah, di sini titik kuncinya, kesabaran. Nah, di dalam kitab ini sudah dikemas dengan baik bagaimana seseorang itu ya dalam bergaul, menyikapi kesalahan, ya mudah memaafkan, akhlak yang mulia, supaya apa? Kita berteman itu enggak merasa enggak nyaman. Ya, dan bahkan saking enggak nyamannya ada seseorang dari kalangan ahlu sunnah kalau ngontrak pengen yang jauh. Saya pengen jauh aja lah. Ya, supaya apa? Nyaman, enggak merasa diawasi, enggak diintai. Hah? Ada yang kayak gini? Nah, jangan. Ini mungkin di antara imbas kita enggak bisa bergaul tadi sesama kita. Ya, sehingga sebagian kita malah kagok. Nah, mending kalau kagoknya berbuat maksiat, nanti saya kalau sama ikhwah, saya enggak bisa maksiat lagi nih. Nah, itu beda. Ya. Itu beda. Enggak boleh kalau seperti itu. Ini kebaikan justru. Satu orang itu lebih didominasi oleh setan. Dua orang, setan lebih menyingkir. Tiga orang tambah pergi. Tapi maksudnya di sini adalah ketika seseorang merasa tidak nyaman, ya, khawatir, seperti diintai, seperti dikorek, dicari, sehingga dia tidak nyaman dalam pergaulannya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kapan? Ketika kita tidak ngerti adab-adabnya. Ya, bergaul sama-sama Ahlus Sunnah, bukannya malah semakin menenteramkan, lah hatinya risau, resah. Nah, ini tentunya juga penting bagi kita belajar bagaimana adab-adab syar'i dalam pergaulan. Seperti apa yang harus kita lakukan? Seperti sehingga kita betul-betul menikmati ukhuwah di atas sunnah itu betul-betul melekat. Ya, yang lain membutuhkan, ayo, ya, ini lagi repot, bantu. Nah, saya dapat nikmat, ayo bersama. Nah, seperti itu. Ya, sehingga kita betul-betul bisa merasakan ukhuwah sunnah, ukhuwah islamiyah yang ini nanti akan kita petik hasilnya, saling mensyafaati antar kita di hadapan Allah. Nah, tapi insya Allah kita agendakan yang lain. Baru penjelasan sedikit sudah mulai jam 12. Kalau mau difotokopi enggak apa-apa, namanya Adabul Usrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah. Antum fotokopi saja, ini ringkas loh. Paling segini. Cari di PDF banyak. Kitab ini indah sekali. Masya Allah, menenteramkan kalau dikaji. Nam naktafi ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pengganti dari kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf.